atau kita kerjakan setelah kita dalam perjalanan safar. Tergantung keadaan. Ya. Tergantung keadaan. Kalau misalnya pada salat zuhur kita berangkat sebelum mengerjakan kita berangkat pada saat telah masuk ke salat zuhur, maka kita boleh mengerjakan salat zuhur lalu kita menjamaknya dengan salatul asar apabila dikhawatirkan sampai ke lokasi telah melewati waktu asar. Ya, tapi tidak dikosor, dijamak saja karena belum safar. Kosor, mengkosor salat hubungannya dengan safarnya seseorang. Selama dia belum safar maka dia tidak boleh mengkosor salatnya. Kalau kita akan safar setelah salat Jumat, apakah boleh menjamak dengan salatul asar? Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama dan memang tidak ada hadis yang khusus yang menjelaskan bahwa salat Jumat boleh dijamak dengan salat al-asr sehingga sebaiknya tidak dijamak. Wallahu ta'ala alam. Kalau kita dalam perjalanan safar atau telah sampai di tujuan, apakah boleh mengqasar salat Jumat dengan salat al-asr? Kali lagi kita sebutkan bahwa tidak ada hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak antara salat Jumat dengan salatul asr. Ya, tidak ada hadis yang menjelaskan demikian. Yang ada adalah menjamak antara salatul Jumat, salat zuhur dengan salatul asr. Ini yang datang dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.